Gak ada yang suka bohongnya. Setahu saya tetap tidak boleh. Ya, setahu saya tidak boleh. Makanya begini, pernah begini. Di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat laki-laki. Kebetulan anaknya dia lagi jalan gitu kan. Biasalah kalau anak kecil lagi jalan ke satu arah gitu. Terus ayahnya mau manggil. Nah, supaya anaknya mau datang, digenggam tangannya sama dia, dia bilang, "Ini nak ambil." Yang biasa kita lakukan lah. Nabi SAW langsung bersabda pada saat itu, "Kalau di tangan kamu tidak ada apa yang kamu niatkan untuk anakmu tadi, maka kau telah berbohong." Hanya gitu aja. "Sini nak ambil nih." Padahal sebenarnya enggak. Gitu kan? Maka itu berarti kena, gitu kan? Ya. Assalamualaikum. Ini ada dari Ibu Ami, katanya minta pengajiannya lebih cepat diselesaikan. Karena rumahnya mau dikunci. Baik, kita ada masih ada pertanyaan lagi? Ya, silakan. Jadi sebenarnya hidayah itu datang dalam bentuk sinyal. Hidayah itu datang dalam bentuk sinyal dan dia datang setiap saat. Sunnatullah, hidayah datang setiap saat. Baik orang itu berbuat jahat atau berbuat baik. Dan hidayah ini selalu sinyal untuk kebaikannya. Misal ada orang mencuri, dia mencuri, maka tetap ada sinyal hidayah datang kepada dia. Misal bisikan dalam hatinya, "Kalau kamu ketahuan nanti gimana? Kalau kamu begini bagaimana?" Itu sinyal hidayah. Sinyal ini sifatnya harus ditangkap dan bebas. Orang mau ambil atau enggak, gitu kan? Tadi kasus Fudhal bin Iyad rahimahullah, beliau nangkap sinyal itu. Lalu beliau segera langsung, gitu kan? Dalam setiap lini kehidupan kita akan ada sinyal hidayah selalu. Di majelis taklim begini itu ada sinyal hidayah banyak. Contoh, misal ada tadi mungkin satu kisah saya sampaikan, ada sebuah hadis, ada sebuah ayat atau ya, apa saja ya yang kira-kira saya sampaikan, kemudian ada sesuatu yang terlintas dalam hati, "Oh iya ya, kalau saya amalin begini ya, oh kalau saya jauhin begini ya." Itu sinyal hidayah. Tangkap gak itu? Jadikan gak prinsip hidup? Nah kalau enggak ya enggak. Pada saat seseorang lagi jalan, jahat atau baik, dia dengarkan suara azan, ada saja sinyal hidayahnya gitu. Ada saja sinyal itu, azan loh, sholat. Kan gitu. Nah, yang bisa menghambat atau bahkan membuat sinyal hidayah itu tidak ada, kalau dia memang gemar berdusta tadi. Emang sudah terus berdusta, nanti biar dengar azan dia gak bisa apa-apa gitu. Tapi kalau dia masih jauhi dusta ini, maka sinyal hidayah terus saja. Dari dalam setiap lini kehidupan itu ada sinyal hidayah. Bukan Allah SWT pilih, memang Allah mudahin. Fir'aun itu, sebelum Allah tenggelamkan di laut, itu didakwai oleh Nabi Musa 10 tahun. Nabi Musa itu bukan berdakwah sehari dua hari ya di Mesir. 10 tahun. Setiap saat mendakwai Fir'aun. Bahkan Allah mengatakan kepada Nabi Musa dengan Nabi Harun alaihi wassalam, ya, "Idhhaba ila Fir'auna wa qula lahu qawlan layyinan la'allahu yakhsha aw yatadhakkar." Gitu kan? Cobalah kalian berdoa wahai Harun dan Musa. Ini Fir'aun sudah ngaku sebagai Tuhan ya. Dia ngaku saingannya Allah. Gitu kan? Kata Allah SWT kepada Musa dan Harun, "Cobalah kalian berdua ke sana, sampaikan kalimat-kalimat yang baik dan santun. Siapa tahu dia mau sadar, gitu kan? Dan dia mau khusyuk, dia mau tunduk." Seperti itu sinyal hidayah. Tapi pada saat tiba di Fir'aun, kena Musa dan Harun bicara baik-baik, dianggap remeh sama dia. Ditepis. 10 tahun. Sebelum ada tempat tenggelam itu, sebelum ditenggelamkan di Laut Merah, itu Fir'aun sempat ditimpakan oleh Allah satu Mesir, musim peceklik. Kemarau luar biasa, mereka gak bisa apa-apa. Dan Fir'aun sempat bilang, "Wahai Musa, coba minta kepada Tuhanmu, kalau Tuhanmu keluarkan kami dari masalah ini, kami akan beriman." Nabi Musa berdoa, diangkat betul. Hujan datang, hilang kemaraunya, tumbuh-tumbuhannya jadi tumbuh. Mereka gak mau juga. Sama aja, terakhir Allah tutup dengan itu. Dan subhanallah, semua orang yang berbuat kesalahan, pasti Allah kirimkan sinyal taubat, pasti. Gak mungkin tidak, pasti ada saja sinyal penyesalan, merasa bersalah ada. Cuma ada orang yang memang luar biasa keras kepala ya, nggak mau sinyal datang tetap aja dicuekin sama dia, dibiarin. Maka ini berarti nanti dia sendiri. Makanya dikatakan dalam sebuah statement yang kata hikmah ya, kata para ulama, semua orang masuk ke neraka nanti mengakui keadilan Allah. Karena Allah nggak pernah maksa dia berbuat dosa kan, Allah berikan kesempatan. Bahkan setelah buat pun dikasih kesempatan untuk taubat gitu kan, untuk memperbaikin. Maka tidak ada kezaliman di situ. Jadi hidayah itu datang dalam bentuk sinyal yang selalu setiap saat ada, setiap saat kita memberikan peringatan. Kita mau tidur saja, niat mau sholat tahajud itu bangun tuh biasanya. Ada sinyal Allah kasih, sinyal hidayah. Allah mudahkan malaikat membangunkan kita. Tinggal mau bangun sholat tahajud gak? Enggak deh, masih ngantuk. Setan bisikin, gak usah, masih ngantuk, masih gini. Karena kita tidur. Ya udah, kita gak tangkap berarti sinyalnya gitu kan. Kalau kita gak tangkap sinyal, langsung bangun, langsung wudhu, sholat ya. Berarti kita dapat itu. Jadi tidak ada paksaan dari Allah SWT. Bentar, sini dulu tadi. Enggak, kalau dalam hadis itu khusus untuk hutang materi, material. Jadi materi yang memang masih bergantung, itu yang masih belum dibayar, yang merupakan haknya orang. Karena kalau puasa itu haknya Allah. Haknya Allah Subhanahu wa taala itu kita bisa Allah punya wewenang mutlak gitulah ya. Walaupun semua Allah punya wewenang, tapi kalau kita tidak sholat misalnya lalu kita taubat kepada Allah, ya udah Allah maafin, selesai. Karena tidak ada hubungan sama manusia kan. Tapi kalau tadi utang piutang ada hubungan sama manusia. Maka kalau kita tidak cukup dengan taubat, harus dengan mengembalikan haknya dia, gitu kan? Itu baru bisa. Jadi tidak masuk dalam beda. Orang yang tidak puasa konsekuensinya lain lagi. Kalau ibu sengaja tidak bayar utang puasanya, dosa berarti kan, ada hukuman. Tapi itu juga belum tentu masuk ke neraka karena masih ada timbangan amal hari kiamat. Hanya saja dia tidak luput dari siksa kubur. Karena siksa kubur itu akan kena kepada semua orang sebelum hisab. Walaupun dia setelah disiksa di kubur belum tentu masuk neraka, ya kan? Tapi semua orang yang berbuat dosa akan masuk kubur. Kalau dia tidak sempat tobat, disiksa dulu. Nanti masuk di mahsyar, ditimbang amalnya. Mana kalau amal baiknya lebih berat, walaupun amal buruknya banyak, tetap masuk surga, gitu kan? Nah, jadi tetap dia akan kena ini. Nah, kalau dia sengaja, kalau dia tidak sengaja, maka kalau itu adalah haknya Allah, misal ada seseorang muslimah, biasanya mungkin kena berhalangan, kemudian dia meninggal, dia punya utang Ramadan 2 hari. Kalau dia bukan orang yang tua yang sudah tidak bisa lagi puasa, yang bisa dibayar dengan fidyah, mengeluarkan 2,5 kilo beras per hari, gitu kan? Dikeluarkan oleh walinya, suaminya kah, anaknya kah, gitu kan? Kalau dia bukan orang tua, dia masih muda, kemudian dia meninggal, maka dia punya utang puasa 2 hari. Maka ini walinya wajib bayar. Anaknya, suaminya itu wajib membayarkan hutangnya kepada Allah SWT itu. Jadi puasanya tadi yang 2 hari dibayar. Puasanya 2 hari dibayar. Khusus masalah puasa ya, ada 2 hal, puasa sama zakat yang harus dibayar oleh walinya. Kalau yang berhubungan dengan sholat itu tidak ada masalah, karena sholat tidak ada istilah dibayarkan oleh kerabatnya. Tapi kalau zakat sama puasa itu wajib. Misal ada anak-anak yang ada seorang meninggal punya anak-anak ya, kemudian anak-anaknya ini ahli waris gitu kan. Mereka tahu kalau ayahnya atau ibunya punya utang sama si fulan, maka mereka wajib membayar utang itu dulu, menjalankan surat wasiatnya. Misalnya saya minta 1/3 harta saya dikasih untuk pesantren ini, barulah dibagi harta warisannya gitu. Tidak boleh mereka tidak membayar utangnya, karena ini berhubungan dengan masalah hak manusia tadi. Enggak boleh. Memang tidak boleh malah dalam Islam, gitu kan? Jadi cara bahasanya gini, inilah saya sekarang yang kamu tahu. Kalau kamu mau jalan dengan saya ya sekarang. Setiap orang punya masa lalu yang tidak baik dan saya tidak mau membahas masa lalu saya. Gitu. Begitu di bahasan saja. Dan tidak usah khawatir ya. Jadi jodoh, rezeki itu di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Semua Allah mudahin, gitu kan? Allah datangkan sinyal-sinyal kepada kita. Nah gitu. Jadi tidak perlu. Kadang-kadang subhanallah ada orang tidak diminta, dia sendiri cerita aibnya, gitu kan? Saya dulu begini, itu enggak perlu semuanya, enggak ada manfaatnya. Jadi salah-salah yang pernah kita lakukan, kita tasattur saja, tutupin saja. Makanya biasanya kalau menikahnya insyaallah dengan orang-orang yang beriman itu dan dia faham hukum, dia malah tidak mau dengar. Saya tidak mau tahu lah, karena akan merusak hatinya dia. Dan juga akan jadi masalah nanti kalau sudah menikah pun, oh kamu pernah begini, kan jadi alasan itu nanti kan? Buktinya kamu pernah begini. Jadi masalah kalau setan sudah buat ada pertengkaran misalnya, maka akan jadi masalah. Gak perlu. Ya kata Nabi SAW, janganlah seseorang diantara kalian menceritakan tentang kekurangan sahabat saya karena saya ingin bertemu dengan mereka sementara hati saya plong, gitu kan? Jadi lebih baik kita ketemu orang, kita gak tahu apa-apa tentang dia, sudah apa yang kelihatan saja. Ya, makanya tadi kan saya kasih contoh, ada sendiri substansial bahasan dalam buku fikih, tidak bolehnya seorang istri atau suami menjawab kalau pasangannya suruh sumpah atas nama Allah, sumpah kalau kamu pernah begini, itu nggak boleh dia jawab. Memang hukum agama begitu. Kalau si suami atau istri faham, dia tidak akan tanya itu semestinya. Makanya perlu sekali ya, perlu sekali bagi yang belum berumah tangga, jangan pernah cari kecuali orang yang beriman. Laki-laki juga begitu, cari perempuan yang mukminah. Memang harus begitu. Kalau enggak maka ada konsekuensi, ada banyak sekali PR gitu kan. Banyak sekali PR yang harus dilakukan. Karena rumah tangga bukan hanya sekedar ngumpul dua orang, tapi akan banyak sekali hal-hal ya. Apalagi seorang wanita yang butuh tuntunan gitu kan, memang butuh dilindungi, butuh dididik oleh suaminya. Maka harus hati-hati dalam masalah ini. Ada lagi? Tetap sama tidak? Dosa itu tidak boleh dibuka, Bu. Tidak boleh membuka dosa. Termasuk tidak boleh si ibu misalnya nanyakan suaminya, kamu buat apa di luar? Itu gak ada urusan sama kita. Jangan buat PR, gak perlu. Ada rakib dan ada atid. Allah ada malaikat yang kontrol. Kalau dia buat salah, Allah yang berwenang untuk menghukum, bukan kita. Jadi kalau orang faham agama, hidupnya akan tenang. Karena kita ini disuruh menghakimi sesuatu secara zahir saja, yang kelihatan depan mata. Kalau saya jalan sama teman saya, jelas azan duhur, sampai asar dia gak sholat, saya wajib mengatakan kamu gak sholat. Tapi saya gak punya kewajiban habis sholat di masjid keluar, saya pegang tangan orang yang lewat, kamu udah sholat belum? Itu gak ada dalam Islam. Kita gak perlu sengaja mencari kesalahan orang. Enggak. Dan kita akan tenang kalau begitu. Karena yang diperlukan, itu yang kita jawab. Yang kita tahu, kita sampaikan. Yang tidak sudah selesai, ditutup. Kan gitu. Jadi begitu dalam Islam. Tentu dengan keimanan ya, kita harus tahu kalau kita buat salah ada konsekuensi hukum dari Allah kalau kita enggak taubat. Jadi kita takutnya sama Allah, bukan takutnya sama pasangan, bukan sama tetangga, bukan sama teman, gitu kan? Ini dalam hati untuk bayar kafarah, bayar denda sumpah, gitu. Begitu saya dalam hati, enggak ada niat dalam lafaz, dengan lafaz. Sudah pernah saya jelaskan kan ibadah tidak ada lafaznya. Sudah? Soal apa? Nama. Dia mengganti nama ayahnya enggak? Enggak boleh kalau ganti nama ayah. Tapi kalau dia hanya sekedar mencantumkan nama suaminya tanpa menghilangkan nama ayahnya, boleh saja. Enggak boleh, Bu. Itu hukum syar'inya begitu. Hukum agama begitu, enggak boleh memang. Kalau kita mau menjadi seorang muslim yang benar, tadi saya bilang judul hidup adalah agama. Jadi enggak boleh keluar dari sini. Kalau kita keluar pasti bingung. Kalau ini ada, kita tahu mana boleh, mana enggak boleh. Jadi sebaiknya jangan. Dan dijelaskan baik-baik sama suami supaya tidak tersinggung gitu kan. Diberikan penjelasan kalau itu hukum agama. Dan ada kok di sini. Ada di sini, tapi saya lupa dosa besar keberapa ya. Itu ada menisbatkan diri kepada selain ayah. Ini dosa besar ke-62. Halaman 159. Itu nanti akan ada di situ rincian tentang masalah tidak bolehnya menisbatkan kepada suami. Baik, mungkin karena permintaan sahibul bait ya, jadi kita tutup sampai sini dulu. Dan memang sekarang juga sudah menjelang duhur. Tentu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Saya juga bukan orang yang sempurna, tapi saya berharap kepada Allah agar menjadi orang yang pertama melaksanakan, bukan cuma mengucapkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.